Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن سب الريح باب larangan untuk kita mencela الريح angin. Sehingga di dalam bab ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, mu'alif akan menjelaskan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang terlarang. Tidak dibolehkan seorang muslim dia mencela angin tersebut. Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawlus Sadid menjelaskan bahwasanya larangan mencela angin ini mirip dengan larangan seseorang mencela masa, mencela ad-dahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melarang umatnya untuk mencela ad-dahr masa tersebut, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dahr. Yakni yang mengatur masa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula illat sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela ar-rih. Mencela angin. Angin adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Sehingga berjalannya angin adalah satu perkara yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah angin tersebut angin yang sifatnya lembut tidak kencang, ataukah angin tersebut adalah angin yang kencang, ataukah angin tersebut adalah angin yang sangat kencang sehingga bisa merobohkan pepohonan, menghancurkan bangunan dan yang semisalnya. Ini adalah merupakan perkara yang berhubungan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya, mengatur kadarnya, mengatur pula dari sisi arahnya. Sehingga bila mana seorang dia mencela angin tersebut, berarti dia telah mencela zat yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kata lain, seorang mencela angin berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu mencela angin berarti dia adalah seorang yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan tentang keharamannya seorang itu mencela angin. Bahkan beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya perbuatan mencela angin di samping perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan, fa innahu himqun wa dha'fun fil 'aqli war ra'i. Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya perbuatan seorang mencela angin di samping perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan, dari sisi yang lain ini adalah kebodohan, dan menjelaskan tentang lemahnya akal dan pikiran seorang yang mencela. Fa innar riha musarrifatun mudabbiratun bitadbirillahi wa taskhirih. Karena sesungguhnya angin itu dia berjalan, dia berputar sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Allah yang mengaturnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan angin tersebut. Dari sisi kadar tiupannya. Kemana angin tersebut berhembus. Apakah ada kebaikannya ataukah tidak. Itu seluruhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Wasabulaha yaqa'u sabbuhu ala man sarafaha. Dan seseorang yang mencela angin berarti celaan yang dia lakukan tersebut itu terkena bukan kepada anginnya, tapi kepada zat yang mengaturnya. Ini jelas dari sisi pengharamannya seorang mencela angin, bahkan berhubungan dengan tauhid. Berhubungan dengan perkara tauhid, itu tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Di sini muallif rahimahullahu taala menukilkan hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur riha fa in ra'aytum ma taqrahun faqulu allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih. Hadis ini sahahahu At-Tirmidzi. Disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan janganlah kalian mencela angin. Kalau semisal kalian melihat ada sesuatu yang kalian tidak inginkan, ada sesuatu yang tidak kalian menyenanginya karena angin yang kencang, dikhawatirkan akan merobohkan bangunan, dikhawatirkan akan memadzaratkan seseorang yang terkena dampak dari tiupan angin tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqulu, katakanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa taala kebaikan dari angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan yang angin tersebut diperintah. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih, kita juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan angin tersebut. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang di dalamnya. Wa syarri ma umirat bih, dan kejelekan yang angin tersebut diutus dengannya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, dan tadi kita sebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala juga mensahihkan sanad hadis tersebut. Sehingga hadis ini jelas menerangkan kepada kita larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang itu mencela angin. Tadi kita sebutkan sebabnya karena dia mencela zat yang mengaturnya. Fihi masail, di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Karena maknanya jelas kurang lebih sama dengan larangan seseorang mencela ad-dahr. Fihi masail. Al-ula, yang pertama adalah an-nahyu an sabbir rih, larangan seseorang mencela angin. Al-thaniyah, yang berikutnya, al-irsyadu ilal kalamin nafi' idza ra'al insanu ma yakrahu. Terdapat bimbingan ala arahan agar seorang itu mengucapkan kalimat ucapan yang bermanfaat bila mana seseorang itu melihat satu perkara yang dia benci. Dengan berdoa, meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Asalisa yang berikutnya, al-irsyadu ila annaha ma'murah. Terdapat penjelasan bimbingan dari Nabi SAW bahwasanya angin ini adalah sesuatu yang diperintah. Sebagaimana hujan, ini ada yang menggerakkannya, ada yang memerintahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkadang angin ini bertiup terkena kepada satu kampung, tidak terkena kepada kampung yang lainnya. Bahkan tatkala angin ini membawa keburukan sehingga terkena kepada penduduk satu kampung, terkadang ada sebagian mereka yang tidak terkena dampaknya. Ini menunjukkan pergerakannya, kemana angin tersebut terarah, itu seluruhnya ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seorang tersebut berlindung kepada zat yang mengatur angin tersebut, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa kaum yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Di antaranya kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa arsalna 'alaihim rihan sarsaran. Maka kami timpakan kepada mereka angin yang demikian kencangnya. Yang pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Angin tersebut akan mencabut mereka sebagaimana tercabutnya satu pohon kurma yang sudah lapuk. Kalau pohon kurma itu tercabut oleh angin kemudian terangkat ke angkasa dan terjatuh, terhempas ke bumi, maka kurma tersebut akan hancur karena sudah lapuk. Ini keadaan yang menimpa kaum 'Ad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fahal tara lahum min baqiyah. Apakah engkau melihat masih ada di antara mereka yang tersisa setelah azab tersebut ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Sehingga seorang muslim dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang ada pada angin tersebut. Bila mana dia melihat ada sesuatu yang dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, demikian pula kemadharatan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan adanya doa tatkala seorang muslim melihat atau merasakan angin yang bertiup dengan kencangnya di luar dari kebiasaannya, dengan doa yang tadi kita sebutkan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umira bih wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umira bih. Ar-rabi'ah yang berikutnya, annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarrin. Bahwasanya angin tersebut terkadang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, angin ini membawa kebaikan, akan membawa kebaikan. Waqatu umaru bisyarrin, dan terkadang pula angin ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bencana, membawa kejelekan. Sehingga kita seorang muslim dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan angin tersebut dan meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terkandung di dalamnya berupa kebaikan. Al-Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Majid memberikan satu faedah terkait hadis yang tadi kita sebutkan, yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, berisikan bimbingan doa dari Nabi SAW. Beliau menyebutkan fa fi hadza ubudiyyatun lillahi wa ta'atun lahu wa li rasulihi wa istidfa'un li syururi bihi. Kata beliau rahimahullahu taala di dalam penjelasan hadis ini terkandung amalan ibadah yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan, itu adalah ibadah yang semestinya seorang muslim memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berisikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat larangan agar seorang muslim itu mencela angin karena dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan tidak taat, tidak menerima terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berisikan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim dia berdoa dengan doa yang tadi kita dengarkan. Wastidfa'un li syururi bihi, dan seorang muslim tersebut memohon agar terlindung dari kejelekan angin tersebut dengan doa yang diucapkannya. Ya, berlindung. Wa tu'ridu li fadlihi wa ni'matihi wa hadhihi halu ahli tauhid wal iman. Ya, mengharap fadilah, demikian pula kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas angin yang dia lihat. Maka yang seperti ini adalah keadaan ahli tauhid wal iman. Seorang yang memiliki tauhid demikian pula memiliki iman. Khilafan li hali ahli al-fusuq wal 'isyan alladziina hurrimu dzauqa ta'mi tauhid alladzi huwa haqiqatul iman. Berbeda dengan keadaan ahli al-fusuq dan ahli al-'isyan, orang fasik, demikian pula orang yang bermaksiat, yang mereka adalah orang-orang yang telah diharamkan untuk merasakan rasa dari tauhid yang itu adalah merupakan hakikat dari iman. Mereka mencela angin tersebut, mereka tidak merestuinya, mereka murka. Ini keadaan ahli al-fusuq, demikian pula ahli al-isyan. Perbedaan antara ahli tauhid demikian pula ahli iman dengan ahli al-fusuq dan ahli al-isyan tidak hanya dalam perkara tauhid. Tapi dari sisi muamalah pastilah berbeda antara seorang mukmin yang mengerti tauhid dengan seorang yang naqsul iman dari kalangan ahli al-fusuq, demikian pula ahli al-isyan. Bahkan seharusnya semakin berilmu seseorang akan berupaya untuk menampakkan perbedaan dengan orang-orang tersebut. Terlihat dari sisi pakaiannya, terlihat dari sisi muamalahnya, terlihat pula dari sisi sikap. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Apalagi ini sekedar tanbih peringatan kepada seluruh ikhwah salafiyin bahwasanya masing-masing kita ini sebetulnya sebagai satu sosok yang menjadi sorotan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ataukah dengan kata lain, kalau misal mereka melihat adanya kejanggalan pada diri kita, berarti mereka akan menghubungkan dengan pengajiannya, dengan ilmu yang didapatkan oleh orang tersebut. Padahal terkadang ini berhubungan dengan akhlak dirinya, muamalah dirinya yang tidak mencocoki dengan apa yang diarahkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang, dan ini seringnya berimbas kepada perkara ad-da'wah. Terkadang seorang yang sudah lama ta'lim, sudah lama belajar, tapi tidak ada perubahan dari sisi sikapnya. Bahkan terkadang sikapnya tersebut sama dengan sikapnya orang-orang yang jahil, orang-orang yang fasik. Terkadang tak kala berinteraksi tidak bisa menjaga lisan, suka mencela, suka mengumpat, terkadang bertutur kata dengan ucapan-ucapan yang keras, dan yang semisalnya, Sehingga seorang yang jahil tatkala melihat sosok sang ikhwan ini, ini seakan-akan mengaitkan dengan ilmu yang dimilikinya. Berarti orang yang berada di pengajian di sana, ini seluruhnya sama dengan dirinya. Akhirnya dia menjadikan sebagai bahan untuk kemudian dia menggunjing ad-da'wah disebabkan karena kesalahan yang ada pada dirinya. Maka fattaqillah, dalam masing-masing kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kita ini adalah pemimpin dan masing-masing kita akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dipimpinnya. Maukah seseorang tersebut tatkala dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang nantinya akan menjadi hisab yang harus dia jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah tercorengnya dakwah disebabkan karena perbuatannya, karena interaksinya yang salah dan keliru dengan masyarakatnya, karena interaksinya yang salah dan keliru terhadap orang-orang yang masih awam yang berada di dekatnya. Ini masyarakat ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kalau lah semisal imbas dari perilaku yang buruk tersebut hanya terkena kepada dirinya, ini masih mending. Terimbas kepada dirinya, terimbas kepada keluarganya, terimbas kepada anak dan istrinya. Tapi bagaimana kalau semisal imbas dari keburukan akhlaknya, demikian pula sikapnya terimbas kepada perkara dakwah. Ini jauh lebih besar. Dan lebih besar pula akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga ada perbedaan antara ahli iman, ahli tauhid dengan ahli fasik wal fujur. Apakah dari sisi menyikapi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala berupa takdir seperti halnya ad-dahr ditetapkannya masa ataukah angin tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara ahli iman, ahli tauhid dengan ahli fasik, ahli fujur. Dari sisi ucapannya dan sikap-sikap mereka. Sebagaimana berbedanya antara ahli jannah dengan ahli nar. La yastawi ashabul jannati. Apa itu dalam Al-Quran? As-Sajdah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ataukah dalam surat yang lainnya. Tidaklah sama antara ahli jannah dengan ahli nar. Ahli jannah adalah mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga termasuk dari amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antara mereka ada yang menyebutkan tatkala melewati 10 ayat dalam Al-Qur'anul Karim mereka tidak akan melampauinya, melebihkannya terkecuali mereka mempelajari dulu tafsirnya untuk kemudian nantinya mereka amalkan, mempelajari pula tentang hal-hal yang merupakan intisari dan kandungan yang ada pada 10 ayat tersebut untuk kemudian mereka memahaminya dan mereka menerapkannya. Setelah paham, setelah mereka terapkan, baru kemudian mereka beralih ke 10 ayat yang berikutnya. Demikian pula sebagian salaf menganjurkan tatkala seorang itu mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala harus terlihat dari sisi kekhusyukannya. Demikian pula terlihat dari sisi interaksinya, dari sisi muamalahnya, dari sisi sikapnya untuk kemudian dinyatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang tidak hanya memberikan kebaikan kepada dirinya, bahkan bisa merubah sikapnya, demikian pula muamalahnya sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya. Bab qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dalam bab ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mu'alif rahimahullahu ta'ala mengarahkan, demikian pula menganjurkan agar seorang muslim tidak hanya menjaga lisannya, jangan sampai lisan tersebut dia gunakan untuk mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, mencela perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya kauniyah ataukah syar'iyah. Dalam bab ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim juga diwajibkan untuk menjaga persangkaannya atas takdir, demikian pula ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Terkadang sebagian mereka tatkala dia tertimpa satu perkara yang mengecewakannya, yang memberatkan hatinya, timbul di dalam dirinya, di samping dia gunakan untuk mencela apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, seakan-akan dia tidak menerimanya, tidak ridha dengannya. Bahkan setelahnya akan timbul su'uwan, berburuk sangkanya dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, sehingga dia mulai mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki sikap su'udzan, berburuk sangka atas Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tentulah perbuatan ini jauh lebih besar dibandingkan berburuk sangkanya seorang muslim terhadap saudaranya. Seorang muslim berburuk sangka kepada saudaranya yang lainnya adalah perkara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan agar seorang muslim hendaklah menjauhi su'udzan tersebut. Ittaqudzanna fa innadzanna akdzabul hadis. Dalam riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari dzan, karena sesungguhnya dzan tersebut adalah sedusta-dusta ucapan. Kalau tingkatan ilmu itu kan memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling tertinggi adalah al-ilm. Maksud dari al-ilm adalah ma yutabiqul waqi'. Apa yang ada di pikiran kita itu mencocoki realita kenyataan yang sebenarnya. Seorang berilmu tentang bagaimana mukanya seorang yang bernama Zaid. Dari perawakannya, dari mimik wajahnya, dari rambutnya, dari lihyanya, dari postur tubuhnya, bisa dia bedakan antara Zaid dengan Khalid, sehingga apa yang ada di benaknya itu mencocoki al-waqi'. Kalau demikian dia dinyatakan sebagai seorang yang berilmu, yaitu apa yang ada pada dirinya mencocoki kenyataan yang sebenarnya. Seorang mendengarkan adanya seseorang yang mengatakan demikian dan demikian. Dia dengar secara langsung. Sehingga dia menukilkan kepada pihak ketiga persis sebagaimana apa yang dia dengarkan. Oh, si fulan mengatakan demikian dan demikian. Contohnya tidak bisa taklim karena kebetulan sakit atau karena ada urusan keluarganya. Sehingga dia menyampaikan apa adanya, apa yang dia dengarkan. Berarti dia dinyatakan sebagai seorang yang berilmu. Apa yang ada pada dirinya mencocoki kenyataan yang sebenarnya. Ini tingkatan yang pertama. Yang di bawahnya adalah adzan. Yang di bawahnya itu adalah adzan. Makna dari adzan adalah sesuatu yang ada pada diri kita diperkirakan mencocoki realita yang sebenarnya. Besar perkiraan kita bahwasanya apa yang ada pada az-zihin, pikiran kita tersebut mencocoki realita yang sebenarnya. Kalau dipersentasekan ya berarti salahnya itu 25%, benarnya 75%. Itu makna dari adzan. Makna dari adzan. Seperti seorang sekilas dia melihat mukanya seseorang yang diketahui ternyata orang tersebut bernama Amr. Sekilas saja dia lihat. Kemudian dia mulai membayangkan, menceritakan kepada orang yang pihak ketiga. Tapi tentulah dengan apa namanya zon. Dengan kemungkinan-kemungkinan yang besar, kemungkinan menurut dia itu adalah kemungkinan yang benar. Ini makna dari adzan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Yang di bawahnya lagi asyak. Yang di bawahnya lagi itu adalah asyak. Antara apa yang di zihni pikiran kita dengan kenyataan ini timbul keraguan-raguan. Ataukah apabila dipersentasekan benarnya 50%, salahnya 50%. Ya ragu-ragu, benar ataukah tidak. Ini tingkatan yang ketiga. Yang di bawahnya lagi al-jahal. Yang di bawahnya lagi adalah jahal. Apa yang dibenyaknya menyelisihi realita kenyataan yang sebenarnya. Dia mengatakan A, ternyata yang benar itu B. Berarti dia dinyatakan sebagai seorang yang ada, yang jahil. Seorang yang mengatakan saya ragu-ragu, yang saya lihat itu Z atau Amr. Berarti dia seorang yang pada tingkatan yang ketiga, syak. Seorang yang mengatakan besar keyakinan saya lihat adalah Zaid. Berarti dia adalah seorang yang memiliki tingkatan kedua, adzan. Seorang yang mengatakan saya yakin itu Zaid karena saya tahu persis siapa Zaid dari sisi mukanya, bahkan Zaid adalah teman akrab saya. Berarti dia tingkatan yang pertama, dia dinyatakan sebagai seorang yang berilmu. Yang paling rendahnya adalah jahlul murakkab. Orang bodoh dan bertumpuk-tumpuk kebodohannya. Ini seorang yang dipikirannya menyelisih kenyataan yang sebenarnya. Namun tatkala diberikan bimbingan, diberikan nasihat, dia membantahnya. Ini ada kisah yang dilakukan oleh antara dua orang dari orang-orang Arab pada zaman dahulu. Ada dua orang yang berjalan, kemudian keduanya berselisih. Tatkala melihat adanya sesosok bayangan yang dilihat dari kejauhan oleh keduanya. Yang satu mengatakan yang ada di depan kita itu adalah seekor burung katanya. Yang temannya lagi mengatakan, oh itu bukan burung, itu adalah kambing. Itu adalah kambing. Akhirnya keduanya saling berbantah-bantahan. Ayo kalau tidak percaya, ayo kita dekati. Nah, ketika dalam jarak yang hampir saja terlihat secara persis, berarti pada tingkat tonton, seorang yang mengatakan itu adalah burung langsung menegur dirinya, lihat itu burung, ada sayapnya, masa kambing punya sayap? Oh enggak, itu hitam, namanya hitam itu pasti kambing. Kemudian tatkala keduanya mendekati lagi, ternyata bayangan tersebut terbang. Ah itu terbang katanya, berarti dia bersayap. Namanya sesuatu yang bersayap berarti itu adalah seekor burung. Nah temannya ini tidak mau kalah, dia mengatakan yang menjadi ungkapan ujar-ujar yang ternukilkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Dia mengatakan ainzun walau torot. Nah itu tetap anjing walaupun dia terbang. Itu anjing itu walaupun dia bisa terbang. Berarti dia adalah seorang yang pada tingkatan yang terendah. Jahlun murakkab. Sudah salah, keliru. Tidak benar persepsinya. Kemudian diingatkan ternyata dia menganggap benar apa yang ada pada dirinya. Berarti dia ada pada tingkatan yang terakhir. Seorang jahil tapi dia adalah seorang yang pada tingkatan jahil murakkab. Yang menjadi inti pembahasan kita, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada tingkatan adzan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dan mewanti-wanti umatnya jangan sampai dengan dzan tersebut seorang itu menerimanya 100%. Bahkan Rasul menyebutkan fa inna dhanna akdzabul hadis, sesungguhnya dhon tersebut adalah sedusta-dusta ucapan. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pada sebagian dhon tersebut terkandung dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Pada sebagian dhon tersebut itu terkandung dosa. Bila mana dengan dhon ini seorang muslim digunakan, dia gunakan sebagai senjata untuk kemudian mencelakakan saudaranya muslim yang lainnya. Seorang muslim dia gunakan untuk kemudian mencelakakan saudaranya muslim yang lainnya dengan dalih adzan yang ada pada dirinya. Ini perkara yang tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Sehingga seorang dalam bersikap demikian pula di dalam memutuskan, dia membangunnya di atas al-ilmu. Sehingga jelas dari sisi pertanggungjawabannya dan merasa tenteram dari sisi akibatnya, karena tidak ada unsur dosa dan manipulasi di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan syarah dari kelanjutan bab ini akan kita sebutkan dalam pembahasan yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.